Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di radio kesayangan kita semua 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih dipancar luaskan dari Griya Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, lebih-lebih binikmatil imani wal islam wa binikmatil sihah wal afiyah, sehingga dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini dipertemukan kembali sahabat Arul untuk menemani sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada di kajian on air Halaqoh Kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di edisi Kamis 15 Safar 1435 Hijriah atau yang berketepatan dengan 19 Desember 2013 Masehi. Selamat pagi menjelang siang sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ditempatkan sahabat Arul yang akan menemani sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada di kajian on air interaktif Halaqoh Kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf, yang di kesempatan pagi menjelang siang hari ini mengambil tema masih seperti yang kemarin, beberapa nasihat sahabat Rasul. Untuk itu nantinya bagi sahabat-sahabat semuanya yang mungkin ada problema, ada romantika kehidupan, bisa ditanyakan di 02716231 ataupun juga di SMS online-nya di 085728876 kali. Baik sahabat-sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada, langsung saja kita sapa dulu guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar di pagi hari ini? Sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf, sehingga dalam kesempatan hari Kamis di kajian on air selalu bisa menemani sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja kita dengarkan mukadimah dari beliau Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersua kembali di kajian non air secara langsung, di mana kita masih melanjutkan materi tentang beberapa nasihat dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang mana di pertemuan terakhir kita berbicara dari sahabat Rasul yang bernama Imam Nu'man bin Bashir radhiyallahu alaihi, yang di antara pembicaraannya memberikan masalah tipu daya syaitan yang dapat menggoda manusia, yang beliau radhiyallahu taala anhu membaginya menjadi 4 hal. Yang kedua, disebutkan oleh beliau bahwasanya di antara tipu daya syaitan yang bisa masuk ke dalam hati seorang anak manusia adalah al-fakhr bi'ata'illah, berbangga-bangga dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya bahwasanya orang tersebut tidak merasa bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan dari Allah. Dia merasa kepemilikan secara mutlak atas apa yang diberikan oleh Allah berupa rezeki. Dan yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya bersifat harta, tapi macam-macam, bukan hanya bersifat materi. Yang diberikan bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan, bisa berupa masa muda, bisa berupa umur kehidupan di dunia. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Karena sifatnya titipan, maka akan diminta pertanggungjawaban. Kalau pemilikan, maka tidak diminta pertanggungjawaban wong miliknya dia. Artinya menurut bahasa makhluk, milik itu kalau mau dilakukan apa saja terserah pemiliknya. Tetapi tidak ada di dunia ini yang memiliki suatu hal secara mutlak kecuali hal itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Semua yang melekat pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pakaian yang kita pakai, harta yang kita miliki, anak yang kita punyai, keluarga, istri, rumah, semua yang kita miliki pada dasarnya dilekatkan oleh Allah sebagai titipan. Nah, orang yang berbangga-bangga dengan titipan Allah sehingga melupakan atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dan tidak disadari bahwa itu adalah titipan Allah, pasti dimintakan pertanggungjawaban, adalah cara paling mudah bagi syaitan untuk menggelincirkan orang tersebut dalam kesombongan. Para kiai atau para ustadz biasanya mempersamakan dengan permisalan seperti seorang tukang parkir mobil atau sepeda motor. Dia memiliki di tempat parkirnya dengan berbagai macam mobil mewah atau mobil dengan harga mahal. Tapi sedikit pun dia tidak berbangga dengan atas apa yang dimiliki atau yang didapati di tempat parkirnya tersebut. Karena pada dasarnya dia tahu ini adalah titipan dari sang punya. Sekali waktu saya akan diminta dan diminta pertanggungjawaban bahwasanya mobil yang dititipkan di situ dalam keadaan aman dan baik. Nah, begitu pula dengan semua yang melekat pada diri kita, itu titipan dari Allah dan kita tidak perlu membangga-banggakannya karena semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terbukti apa? Terbukti semua yang kita miliki tidak ada yang kekal abadi. Semua yang kita miliki tidak ada yang kekal abadi. Kalau milik itu kekal. Milik kekal, tapi yang kita miliki, yang kita punyai sekarang ini tidak ada yang kekal. Kita dulu punya sepeda motor, setelah kita pakai dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan berpindah tangan dengan kita jual. Punya mobil, berpindah tangan dengan kita jual. Punya masa muda, lama-lama akan hilang masa muda itu, berganti dengan masa tua. Memiliki umur, lama-lama akan habis umur itu dengan berjalannya waktu. Memiliki anak, anak pun dari konsep anak menjadi orang dewasa, akan habis masa kanak-kanaknya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kekal dan abadi, dan semua akan hilang, akan musnah, akan tidak ada. Karena memang konsep daripada kehidupan di dunia ini, penciptaan Allah adalah dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Dengan demikian, tidak ada alasan sedikit pun bagi makhluk untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-fakhr, berbangga-bangga diri, ini mengarah kepada kesombongan. Sedangkan bersyukur adalah mengarah menggunakan atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ketaatan kepada Allah. Semua yang diberikan oleh Allah yang melekat pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkungannya, semuanya dijalankan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya, ketika kelak dia kembali kepada Allah, bisa dipertanggungjawabkan satu demi satu atas amanat Allah tersebut. Sehingga orang tersebut akan menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pintu masuk syaitan dengan berbangga-bangga atas apa yang diberikan oleh Allah kepada diri seorang manusia, sehingga dia merasa sombong dan akhirnya terjebaklah dia dengan kesombongan. Dan ingat bahwa kesombongan adalah maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis, dan menjadikannya dijauhkan dari rahmat Allah, dari nikmat Allah, dan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari rasa sombong, rasa besar diri, rasa memiliki segala sesuatu dan berhak melakukan sesuatu seenaknya, sehingga tidak ada jalan bagi syaitan untuk menggoda kita di dalam kesombongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi mukadimah dari beliau guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Azghaf. Bagi sahabat-sahabati semuanya dimanapun Anda berada, di seputaran tema tadi, yang mau bertanya, yang ada problema, yang ada romantika kehidupan, bisa bertanya di line telepon di 0271623151 ataupun juga di SMS online-nya di 0857288763 kali. Tapi sambil menunggu mempersiapkan sahabat-sahabat semuanya pertanyaan, kita jeda dulu ke Senandung, tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. الصابر أحبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Fahmi bin Muhammad Segaf yang mengisi kajian on air dialog interaktif Sirah Nabawiyah di Radio Al-Hidayah FM Solo, mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah. Semoga jaya di udara dan semoga Allah merahmati dan memberikan ridhanya kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...87,6 suara media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih di kajian on air interaktif dialog pagi bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Bagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dibuka di line telepon di 0271 623 151, ataupun juga di SMS online-nya di 085 728 876 53 kali. Baik, Ustaz Abu Bakar Fahmi, karena yang ada di line SMS sudah masuk banyak, sambil menunggu yang ada di line telepon, kita bacakan pertanyaan dari yang pertama, dari hamba Allah. Mau bertanya ini, Bib, mencukupi nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami. Bagaimana jika seorang suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga meski sudah bekerja? Apakah berdosa? Terima kasih atas jawabannya. Tafadhal lebih. Baik. Apa mau terima? Ada yang telepon masuk, kita sapa dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sahabat siapa di mana ini? Dengan Bapak Sutrisno dari Karangjati. Agak bisa menjauh dikit dari radionya biar enggak feedback ini, Bapak. Halo, ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sutrisno dari Karangjati. Bapak Sutrisno yang ada di Karangjati, silahkan ya. Pertanyaannya. Ini mau tanya soal warisan, Ustaz. Iya. Ini warisan keluarga. Iya. Ini nenek saya itu punya anak 4, yang 3 laki-laki, yang 1 perempuan. Kemudian bapak saya itu yang paling yang terakhir, anak yang keempat. Kemudian semuanya sudah dikasih apa istilahnya warisan dari orang tuanya, dari nenek saya itu. Kemudian saudara-saudaranya bapak saya itu sudah meninggal semua. Kemudian salah satu dari saudara bapak saya ini tidak punya anak, dan sekarang dia, beliau sudah meninggal dan meninggalkan warisan. Warisan yang tinggalkan dari paman saya itu nanti cara pembagiannya bagaimana dan kepada siapa saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya ini mau tanya saya. Tanyakan. Yang perempuan ini masih hidup enggak? Semuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tinggal bapak saya saja. Ya, yang saudaranya yang 2 ini punya anak semua. Yang 1 ini enggak punya anak, itu cuma 1. Enggak, paman yang enggak punya anak ini sama yang perempuan ini meninggalnya dulu mana? duluan yang perempuan. Jadi anu apa bapak saya itu laki-laki. Yang perempuan semuanya sudah meninggal, yang laki-laki dua sudah meninggal, yang perempuan satu juga sudah meninggal. Jadi tinggal bapak saya saja yang masih hidup. Apakah bapak saya ini berhak mendapatkan warisan dari saudaranya laki-laki ini atau tidak berhak? Mungkin sudah bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sutresno yang ada di Karangjati. Tafadhal Habib, ini yang ada di telepon. Iya, ada yang telepon lagi masuk. Kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo, dengan Bapak siapa di mana ini? Sam, Pak. Bapak? Sam. Bapak Sam ya. Oh, Bapak Sam ya. Silahkan Bapak Sam. Mau menanyakan di surat Al-Baqarah itu tentang Masjid Dirar. Itu gimana toh? Anu untuk penjelasannya masalah Masjid Dirar. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sam ya yang sudah bertanya juga. Sambil menunggu lagi, kita sapa satu lagi penelpon aja ini, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ini dari Lami. Dari sahabat Nani ya? Iya. Ada di? Sukarjo. Di Sukarjo ya? Iya. Silahkan. Ini mau nanya tentang foto ya, Tid? Iya. Maksudnya kalau memasang foto yang masih bernyawa, maksudnya dipasang, apa dalam hadis tidak diperbolehkan, Beb? Misalnya mau memasang foto habaib atau itu, Beb. Yang saya tanyakan, apakah diperbolehkan memasang foto yang masih bernyawa? Baik. Gitu aja. Halo. Halo. Iya. Masih. Oke, gitu aja. Oh, gitu aja. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sahabat Nani yang ada di Sukoharjo. Baik, untuk yang di line telepon, sahabat Arul tutup dulu. Kita persilahkan untuk guru kita, Tafadhal Habib. Jadi masalah yang pertama, masalah mencukupi nafkah keluarga. Jadi orang mencari nafkah itu wajib. Hasilnya berapapun, setelah dia berusaha, itu hasilnya berapapun tidak bisa diukur. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami bekerja mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, keberhasilan dari seorang suami dalam mencari nafkah jumlahnya itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwasanya ini cukup apa tidak. Semua rezeki dari Allah ini sudah dibagi dan disesuaikan. Cukup sama ndak sangat subjektif, tergantung orang merasakan. Terkadang orang mendapatkan rezeki misalnya 1 bulan 2 juta itu sudah merasa cukup. Ada juga yang dapat 10 juta dia merasa kurang. Nah, itu kan sangat subjektif. Tinggal sekarang bagaimana mensyukuri dan memanfaatkan rezeki dari Allah. Ketika seorang suami, seorang laki-laki, seorang ayah sudah berusaha mencari nafkah, maka dia sudah memberikan kewajiban dia untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Berhasil atau tidak dalam bahasa gampangnya, itu dia tidak wajib. Kalau dikatakan bahwasanya seorang suami, ayah atau laki-laki, dia mencari nafkah kalau mendapatkan uang 10 juta itu dikatakan berhasil. Misalnya dia mendapatkannya cuma 1 juta, dia sudah gugur, pokoknya dia sudah mencari nafkah. Jadi keberhasilan menurut versi manusia itu tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh Allah terhadap pembagian rizki. Jadi nafkah itu sudah ditentukan wajib mencari, berhasil sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak itu tidak menjadi haknya manusia. Itu sudah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Sutrisno di Karangjati, masalah waris. Jadi sebetulnya memang paling enak kalau pakai pohon keluarga itu perhitungan waris. Kalau saya lihat sekilas bahwasanya semua dari keluarga itu meninggal, tinggal bapak satu, bapaknya ini, maka yang mendapat asobah pembagian waris ya dari bapaknya yang masih hidup ini, dari saudara laki-lakinya yang meninggal dunia, jatuh ke dia semua asobahnya. Karena apa namanya, tidak ada si siapa, si mayit yang meninggal ini, saudara laki-lakinya tidak memiliki farak waris atau tidak memiliki anak dan cucu dan segala macam, sehingga jatuh ke ke saudara laki-lakinya. Dan laki-laki bisa menjadi asobah karena dia, atau asobah itu artinya sisa, artinya semua, karena dia laki-laki. Kalau perempuan tidak mungkin menjadi asobah. Mungkin ini sekilas, tapi perlu kita runut lagi semuanya. Kalau waris itu memang tidak bisa diputuskan dengan satu pertanyaan gini, harus kita cek dari sebelah kanan. Cuman kalau sekilas saya lihat, ini warisannya jatuh ke bapaknya Pak Sutrisno tadi, warisannya. Sementara anak perempuan, apa, anaknya dari saudara perempuan, kan bapaknya punya saudara perempuan, tidak bisa mendapat karena sudah meninggal duluan. Terus anaknya apa yang laki-laki juga tidak bisa karena dia terhalang oleh ada tadi, ada saudara laki-laki. Kemudian ini mungkin yang bisa saya jawab, mungkin nanti kalau secara detail hitungannya ya kita lihat jumlah anaknya berapa, ininya berapa gitu semuanya. Kemudian tentang pertanyaan dari Bapak Sam, Masjid Dhiror. Jadi Masjid Dhiror ini masjid yang di sebelah utara Madinah. Ini dulu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Islam di Madinah, beberapa orang munafikin berusaha menjebak orang Islam dengan mendirikan masjid seakan-akan mereka menjadi orang beriman. Nah, kemudian Nabi lebih tahu, diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa niat orang-orang munafik ini untuk menjebak kaum muslimin supaya mereka mengalihkan perhatian kepada didirikannya masjid tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk masjid itu dibakar. Masjid itu dibakar untuk dihancurkan. Kemudian adalah masjid yang menjadi tempat saat itu di Madinah, ketika akan berkembangnya Islam di Madinah, adalah pertama kali adalah Masjid Quba yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzi usisa 'ala taqwa, yang didirikan dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan didirikan atas dasar tipu muslihat seperti yang didirikan Masjid Dhiror tersebut. Kemudian ini adalah sejarah singkat daripada Masjid Dhiror. Kemudian pertanyaan Ibu Nani. Foto yang masih hidup. Ya. Jadi yang ada ulama yang melarang foto, gambar dan segala macam. Cuman yang sepakat adalah yang mujassam, yang membentuk seperti patung. Membentuk seperti patung. Lukisan ada yang mengatakan dilarang. Ada yang mengatakan lagi pendapat bahwasanya jika sekiranya foto tersebut atau lukisan tersebut tidak, andai kata dihidupkan, tidak mungkin makhluk itu bisa hidup. Misalnya cuma kepala saja, misalnya cuma sampai dada saja, itu kan tidak mungkin bisa hidup orang. Nah, itu tidak mengapa, diperbolehkan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan lagi foto seluruh untuk foto, karena foto itu jelmaan dari keadaan sekitar. Yang tidak boleh itu patung. Nah, patung ada yang mengatakan kalau dia sekiranya tidak bisa hidup boleh. Misalnya cuma kepala kan tidak mungkin bisa hidup. Nah, itu diperbolehkan. Ada yang mengatakan demikian. Jadi sebagian ulama kalau foto memperbolehkan, tapi kalau patung itu yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Beb. Semoga bisa menjadi pelajaran ataupun juga bisa menjadi solusi, menjadikan solusi bagi sahabat-sahabat semuanya, khususnya tadi yang ada hamba Allah ya di 289, terus juga Bapak Sutresno yang ada di Karangjati, ada juga Bapak Syam dan juga sahabat Nani yang ada di Sokoharjo. Baik, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi, Bib, yang ada di line SMS. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya itu memutuskan tali silaturahmi dengan saya dikarenakan saya melakukan kesalahan yang mungkin bagi dia tak bisa dimaafkan, yaitu belum bisa menjaga kepercayaannya. Dan dia pun marah, Bib, kepada saya Juga saya juga sudah mohon maaf tapi di SMS tak membalas, di telepon juga tak diangkat, malah dimatikan. Apa yang harus saya lakukan, Beb? Terus saya tidak bisa seperti ini, gelisah hati saya dan selalu merasa bersalah. Mohon solusinya, Beb. Tafadhol. Ya, jadi satu pelajaran bagi kita bahwasanya jika kita dipercaya oleh seseorang, maka jaga kepercayaan itu. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan tanda-tanda. Jangan sampai kita menjadi ciri-ciri orang munafik. Wa idza tumina khan, kalau dipercaya dia berkhianat. Alhasil, yang penting manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Ketika seseorang sudah tahu bahwa dia bersalah, dia bertaubat kepada Allah. Sesudah dia bertobat kepada Allah, kita lihat kesalahan tersebut berhubungan dengan sesama manusia tidak? Kalau ada urusan berhubungan sama manusia, meminta maaf. Nah, ketika meminta maaf, ketika seorang berbuat salah sudah meminta maaf, tugas dia selesai. Yang dimintai maaf, tidak memberikan maaf bukan urusan dia. Yang penting dia sudah meminta maaf dan mengembalikan hak-hak orang yang dimintai maaf tersebut. Misal, dia ketika tidak bisa dipercaya tersebut, ada haknya orang yang mempercayainya itu diambil oleh dia. Syarat meminta maaf kepada orang tersebut dikembalikan haknya itu. Misalnya ada uang atau ada harta atau ada sesuatu yang dipercayakan, dikembalikan. Kembalikan haknya kemudian meminta maaf. Setelah itu kalau dia tidak mau memberi maaf bukan urusan dia. Pokoknya dia sudah minta maaf, sudah dikembalikan haknya, dia sudah bertobat kepada Allah. Hubungan dengan makhluk, hubungan dengan Allah sudah beres. Nah, berusaha apalagi, masya Allah dia punya niat untuk berusaha menyambung silaturahim. Kalau dia tidak mau ya sudah bukan dosa kamu. Kamu sudah berusaha untuk menyambung silaturahim, menyambung tali yang telah putus karena kesalahan yang kita perbuat, tapi kita sudah minta maaf, sudah minta ampun. Nah, jadi tidak usah bingung, tidak usah resah, selama syarat-syarat taubat dari kesalahan itu sudah dijalankan dan sudah dikembalikan haknya, sudah meminta maaf, tapi yang dimintai maaf tidak mau, ya sudah, bukan tanggung jawab yang meminta maaf. Mungkin kita prasangka baik saja, dia masih sakit hati. Tunggu waktunya, nanti mungkin berapa waktu, pasti insya Allah mudah-mudahan Allah akan meluluhkan hatinya dan dia akan kembali bisa berteman atau menjadi keluarga atau menjadi teman sharing dan segala macam atau teman kerja sama lagi. Setelah itu dijagalah kepercayaannya. Mungkin itu yang bisa jadi jawab. Baik, terima kasih Beb atas penjelasannya. Semoga bisa menjadikan pemahaman bagi sahabat kita yang ada di 509. Baik sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kita jeda dulu ke Senandung. Tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. حتى غدت أمة الإسلام. وبتتلقى إلى أن نلت منزلة من قاضي قوسين لم تدرك ولم تراك مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Fahmi bin Muhammad Segaf yang mengisi kajian on air dialog interaktif Sirah Nabawiyah di Radio Al-Hidayah FM Solo, mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah. Semoga jaya di udara dan semoga Allah merahmati dan memberikan ridhonya kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlu Sunnah Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Kembali lagi di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih di kajian on air interaktif halaqoh kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asigaf. Bagi sahabat-sahabat semuanya, masih ditunggu kebersamaannya. Dibuka di line telepon di 0271-623-151, di SMS online-nya di 085-728-876-53 kali. Baik, sambil menunggu yang ada di line telepon, kita bacakan yang ada di SMS ini, Habib. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang TKW Formosa dari Ulan Blitar. Ingin bertanya, mudah-mudahan yang saya tanyakan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan live on air ini. Semua manusia pasti pengin yang namanya bahagia, hingga kami BMI jauh-jauh pergi dari tanah air tujuan untuk bisa hidup lebih mapan dan bahagia. Tapi tidak sedikit malah sebaliknya, bukan kebahagiaan tapi kehancuran yang didapatkan. Sudah bukan rahasia lagi, ranking pertama perceraian di KUA adalah sebagian besar dari BMI atau buruh migran Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, satu, apa itu bahagia? Yang kedua, di mana letak bahagia? Dan yang ketiga, lalu bagaimana mendapatkan bahagia yang sebenarnya bahagia? Baik, terima kasih atas jawabannya, Habib. Baik, sebelum kita sapa dulu yang ada di line telepon. Assalamualaikum. Terputus, Habib. Baik, bisa dicoba kembali sahabat-sahabati di 0271 623 151. Sambil menunggu yang di line telepon, tafadhal, Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan yang baik. Jadi mindset, pola pikir masyarakat kita itu banyak sekali difahami bahwa yang namanya bahagia itu sejajar dengan materi, sejajar dengan harta, sejajar dengan kekayaan, sejajar dengan memiliki segala sesuatu apapun bisa dibeli. Ini mindset yang banyak menjadi pendapat mayoritas masyarakat kita. Nek sugih berarti bahagia. Nah, sehingga hal-hal lain banyak yang dikorbankan, banyak yang ditinggalkan. Padahal konsep kebahagiaan itu tidak, sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya materi. Bahagia itu letaknya di dalam hati. Berapa banyak orang hidup dalam kecukupan, dalam kesederhanaan, tapi Allah turunkan kebahagiaan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, kekayaan yang begitu banyak, tapi hidupnya sungguh sempit, sungguh merasa tidak bersama siapa-siapa, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Seperti yang pernah terceritakan bahwasanya seseorang konglomerat, kayanya luar biasa, dia bisa memiliki apapun, dia bisa beli apapun, dia punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya pesawat, punya segala macam. Ketika itu dia hadir di sebuah seminar tentang masalah keagamaan. Setelah selesai, seorang ulama berjalan di depan dia dan dipanggil, "Wahai Syekh, saya ini orang kaya. Rumah saya di sana, di sini, di negara ini, di negara ini. Harta saya ada di daerah sini, di negara ini, di manapun, di pulau ini, di pulau ini, di pulau ini, di laut, di langit, di mana. Sudah kaya sekali. Saya memiliki keluarga. Tapi Syekh, sesungguhnya saya ini setiap malam saya duduk di tengah rumah saya yang mewah. Seraya termenung saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan harta saya yang ada di sini bagaimana, yang ada di sana. Saya jalan di rumah saya yang begitu besar. Saya lihat satu persatu orang-orang di rumah saya tertidur pulas. Anak saya tertidur pulas, istri saya tertidur pulas, pembantu saya, karyawan saya, semua istirahat pulas. Saya sendiri tidak bisa tidur memikirkan hal tersebut. Akhirnya dokter pun memberikan kepada saya obat-obatan untuk memaksa saya tidur. Belum lagi ditambah dengan penyakit yang ada di tubuh saya. Setiap kali saya mengundang makan kepada relasi, kawan, teman kerja, siapapun, tamu-tamu yang datang ke rumah saya, ketika saya mengundang makan, hidangan yang ditampilkan lebih dari 100 masakan, 100 macam makanan. Ada yang dari mulai rasa asin, manis, yang nikmat, yang gurih, yang segala macam. Semua tamu-tamu yang saya undang merasakan hidangan saya. Tapi saya tidak bisa merasakan hal tersebut karena saya tertahan oleh penyakit-penyakit. Ketika saya mau makan ini, saya takut asam urat saya naik. Ketika saya mau makan ini, saya takut kolesterol saya naik. Saya takut gula darah saya naik, takut tekanan darah saya naik. Akhirnya saya hanya bisa makan bubur dan minum pil. Hidangan itu bisa dinikmati oleh orang lain, tapi saya tidak bisa menghidangi, merasakan kenikmatan itu. Bagaimana wahai Syekh? Hidup saya ini terasa sempit dan aku tidak bisa merasakan kenikmatan dunia ini. Dan aku tidak bahagia. Lalu dinasihati oleh ulama tersebut. Dan tidak berapa lama setelah dinasihati, ulama tersebut turun dari gedung pertemuan. Ketika itu menjelang fajar, di pagi hari di suatu negara yang sangat dingin, keluar dari tempat tersebut didapati para penyapu jalan. Yang subuh hari mereka sudah bekerja, ada yang mereka masih istirahat. Mereka ada yang tertidur dengan pulas di pinggir-pinggir jalan. dengan nyenyaknya, dengan berselimutkan hanya mantel yang kecil. Bangun tidur mereka sarapan bersama kawan-kawannya dengan bercanda, dengan gembira, memakan roti. Lalu Syang Syekh ini, sang ulama ini menyapa kawannya, mana yang bahagia, yang di atas dengan harta yang berlimpah atau orang-orang ini yang tidur pulas ketika waktunya tidur? Artinya bahwa kebahagiaan itu di dalam hati. Orang berjuang mencari harta sampai ke negeri orang lain bukan hal yang salah, karena mungkin saja Allah memberikan rezekinya dari sana. Tapi yang harus disadari, yang paling penting itu usaha. Usaha dan usaha. Tuhannya di negara orang lain sama dengan Tuhannya di Indonesia. Yang memberikan rezeki di tempat lain sama dengan yang memberikan rezeki di tanah air. Bukan artinya ketika kita ke negara lain, oh rezekinya bakal kita di sana. Ya bisa jadi, memang takdirnya Allah. Kita ini hidup di dunia ini menjemput takdir. Alangkah baiknya jika kita berdoa, semoga Allah memudahkan saya mencari rezeki di tanah air saya. Seraya kita berusaha. Kebanyakan orang kita ini tidak mau usaha. Cari gampangnya, terus berangkat cari apa rezeki di sana, harta yang banyak, tapi keluarga terbengkelai. Buat apa? Pulang terjadi perceraian, terjadi anak yang nakal, anak yang terkena narkoba. Waliyadzubillah. Buat apa kita mencari harta yang banyak di negeri orang, tapi kita invest kebejatan kepada anak kita? Bukankah harta itu habis dimakan oleh kita, sedangkan anak akan bermanfaat jika seorang anak itu soleh walaupun kita sudah meninggal dunia? Maka dari itu perlu disadari bahwa kebahagiaan itu bukan dicari dengan harta. Tugas kita adalah berusaha. Ladang rezeki di tanah air kita banyak sekali kalau kita mau usaha. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ditakdirkan kepada kita, kita yakini itu yang terbaik. Karena bisa jadi kita terima sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kita merasa wah ini kurang. Padahal itu yang pas buat kita menurut Allah. Siapa yang tahu diri kita kalau bukan Allah lebih tahu tentang diri kita. Kita ini hanya tahu keadaan kita sekarang, tapi kita tidak tahu masa depan kita. Kalau Allah tahu masa depan kita, makanya Allah atur rezeki kita sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan masa depan kita. Nah, butuh kesabaran, butuh usaha. Melihat temannya mungkin bekerja di luar negeri, pulang bisa beli TV, bisa beli rumah, apakah itu standar kebahagiaan? Bisa jadi memang itu bahagia, tapi bisa jadi itu membawa bahaya. Jadi standar kebahagiaan adalah al-qana'ah, menerima atas apa yang diputuskan oleh Allah, seraya tidak melupakan ikhtiar usaha. Kalau sekiranya dengan dia bekerja ke luar negeri, keluarga yang ditinggal bisa menjaga harkat dan martabat, bisa memberikan ketentraman baginya untuk bekerja, kenapa tidak? Tapi sekiranya dia bekerja ke sana tapi memberikan madharat bagi keluarganya, apalagi misalnya dia seorang wanita, sudah berkeluarga, sudah memiliki suami, suami memiliki hak kepada istrinya, kemudian istri tersebut berangkat ke luar negeri sehingga suami dia tidak ada, seakan-akan dia merasa sendiri lagi. Otomatis yang orang, dan dia memiliki hak untuk memiliki istri berlebih dari satu, dia bisa jadi mencari istri lain karena istrinya yang ini berangkat ke luar negeri. Kan seperti logika saja kan seperti itu. Karena tidak ada larangan di dalam agama bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Sedangkan bagi seorang wanita dilarang oleh agama untuk bersuami lebih dari satu. Maka dipikirkan matang-matang bagi wanita yang ingin bekerja di luar negeri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi kebahagiaan. Apalagi jika mereka sudah memiliki anak, memiliki tanggung jawab. Ini anak pun harus punya masa depan. Ini anak akan menjadikan kita menjadi surga bagi kita atau neraka buat kita. Investasi harta jauh lebih rendah nilainya dibandingkan investasi kepada anak keturunan. Karena kalau kita mendapati anak kita anak yang saleh, maka percayalah bahwa meskipun kita sudah berkalang dengan tanah di dalam kubur, anak kita akan selalu mendoakan kita sebagai orang-orang anak-anak yang saleh, yang taat kepada orang tuanya dan amal jariah bagi orang tuanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Habib. Semoga bisa menjadikan pencerahan ya buat sahabat Triwulan yang ada di Blitar. Terus kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang adab berdoa, sebaiknya menghadap timur atau barat? Karena aku pernah dengar sebaik-baiknya berdoa itu menghadap ke arah timur, karena dari arah itu dunia dibuka, sementara arah barat itu dunia ditutup. Bagaimana menurut syariat yang dibenarkan? Terus baiknya muka menunduk ataupun menghadap ke atas? Yang pertanyaan kedua, bagaimana sikap seorang istri yang suaminya sakit parah atau lumpuh, lahir batin gak dinafkahin selama hampir 8 tahun? Apakah istri itu boleh menikah lagi? Terima kasih Habib. Tafadhal. Ya, ada berdoa yang paling utama adalah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Menghadap, disunahkan menghadap ke arah kiblat. Disunahkan, tapi menghadap ke arah manapun boleh, tidak ada masalah, karena Allah ada di mana-mana. Terutama bagi orang yang berdoa di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah menghadap kepada Rasul, bukan meminta kepada Rasul, karena Rasul adalah wasilah menjadi perantara untuk mengertinya kau arah kiblat. Sebagian mengatakan sunnah mengarah kiblat. Tidak ada mengarah ke timur dibukanya mata, apa, kehidupan, ditutup kehidupan, tidak ada. Menghadap ke arah kiblat. Dan berdoa yang diwajibkan menghadap ke kiblat, yang diwajibkan bukan sunnah lagi, adalah ketika kita sholat. Karena sholat itu adalah doa, semuanya banyak isi doa. Wajib bagi seseorang ketika sholat menghadap ke kiblat. Kemudian berdoa jika dalam sholat disunnahkan untuk melihat ke bawah tempat sujud. Tapi kalau tidak di dalam sholat berdoa, bisa menghadap ke bawah, bisa menghadap ke atas. Mungkin kalau dia menghadap ke atas di lapangan terbuka, dia lebih khusyuk. Mana yang lebih khusyuk dia berdoa? Ketika dia lebih khusyuk dalam menunduk, seraya dia merenung, mungkin itu menjadikannya doa tersebut lebih afdal, lebih utama. Ketika dia mengadahkan tangan ke langit, melihat ke atas langit, dia lebih khusyuk, maka lebih afdal bagi dirinya untuk berdoa menghadap ke atas langit. Tapi untuk sholat, doa ketika sholat, ketika dalam melakukan sholat, disunahkan, diperintahkan, dikuatkan untuk menghadap ke tempat sujud. Makruh untuk sholat doa menghadap ke atas langit. Ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang istri yang memiliki suami sudah tidak mampu untuk apa-apa. Ada dua, jika istri ini mau bersabar melayani suaminya, sesungguhnya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Mengingat misalnya dia melihat jasa-jasa si laki-laki yang menjadi suaminya ini dulu ketika masih sehat. Tanda terima kasih, dan itu menjadikan seorang istri yang mulia. Tapi kalau dia tidak bersabar, dia bisa, karena menjadi alasan bagi seorang istri jika tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari seorang laki-laki yang menjadi suaminya selama jangka waktu tertentu, dia bisa meminta cerai dari suaminya. Meminta cerai dari suaminya nanti akan diputuskan oleh hakim. Setelah dia minta cerai, ya boleh saja dia selesai iddahnya, dia kawin dengan orang lain. Tapi kalau dia mau bersabar, sungguh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia membantu orang yang tidak mampu, seraya menunjukkan bahwa inilah tanda seorang wanita yang salihah, yang taat kepada suaminya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjadikan penjelasan bagi sahabat 408. Di belakangnya kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari komunitas On Air yang ada di Taiwan, dari Mbak Radmi mau bertanya, Habib, apa yang dimaksud dengan mensyukuri musibah dan bagaimana caranya, Habib? Terus pertanyaan berikutnya, mohon petunjuk dari Habib, kami harus bagaimana agar kami bisa bahagia zuhiron wa batinan. Terima kasih atas penjelasannya. Tafadhal, Habib. Iya, mungkin bahasanya bukan mensyukuri musibah, tapi bersabar atas musibah. Bersabar itu artinya semua hal yang diberikan oleh Allah ini dilakukan dengan kesabaran. Sebagian orang menganggap yang disebut musibah itu yang tidak enak bagi dirinya, ya. Yang tidak enak, kematian, kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan segala macam, itu yang bertentangan dengan nafsu itu disebut musibah. Tapi yang sejalan dengan nafsu disebut nikmat. Bagi orang-orang yang arif, orang-orang yang mengerti kepada Allah, apapun yang diputuskan oleh Allah itu adalah ujian, baik yang sejalan dengan nafsu maupun yang bertentangan dengan nafsu. Ketika dia diberikan jabatan, contoh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Ridwanullah alaih khalifah kelima Rasulullah SAW, ketika diberikan jawaban, diberikan jabatan sebagai khalifah, kalau sebagian orang ini sebagai anugerah dan amanat atau pemberian atau nikmat, tapi bagi dia apa yang keluar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu musibah jabatan ini. Nah, jadi bahasanya musibah ini bisa dikatakan mana, menurut kategori mana, kan gitu. Ada orang ketika dia diberikan harta, diberikan ini yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini amanat dan ini musibah bagi saya. Bisa jadi ketika saya diberikan harta ini keteteran sholat saya. Bisa jadi saya tidak bisa sembahyang jamaah di masjid lagi. Bisa jadi saya tidak dapat mendapatkan shof yang pertama karena saya sibuk dengan harta saya. Bagi orang-orang yang sudah di level arif mungkin seperti itu. Maka dari itu yang lebih pantas adalah bagaimana menyikapi atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencari hikmahnya. Misalnya disebut musibah dalam kategori pemahaman awam, bahwasanya tidak, yang bertentangan, sesuatu yang tidak enak bagi nafsu, itu disebut sebagai musibah. Maka bagaimana menyikapinya adalah menganggap semua yang diputuskan oleh Allah kepada dirinya adalah yang terbaik. Dia yakin dan dia berprasangka baik kepada Allah, ini yang terbaik buat saya, dan detik ini adalah yang terbaik buat saya, seperti ini. Berusaha untuk berprasangka baik, walaupun ada kategori berusaha mencari hikmahnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu kejadian, semua dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dia bangkit dan dia tidak berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan mensyukuri musibah, ya berarti dia melihat sesuatu yang diputuskan oleh Allah adalah berusaha cari ridha-Nya Allah. Berusaha mencari apa yang dimaukan oleh Allah, saya terima dengan baik. Saya terima, saya jalankan dengan baik. Nah, ini yang menjadi sebetulnya ini pemahaman yang pemahaman tasawuf dalam memahami atas apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu menurut orang-orang yang sudah mencapai kedudukan yang tinggi, tidak ada bedanya antara yang bertentangan dengan hawa nafsu sama yang bersejalan dengan hawa nafsunya. Semuanya mereka anggap ini ujian, karena dunia adalah darul imtihan, daripada tempat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masalah bahagia zahir dan batin, itu seperti kita sebutkan tadi bahwa letaknya kebahagiaan ada di dalam hati. Dan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, kebahagiaan adalah bertambahnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin dekatnya dia menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber kebahagiaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kebahagiaan diukur hanya dengan materi, diukur dengan harta, diukur dengan kekuatan, diukur dengan sesuatu yang bersifat duniawi, niscaya orang lain memiliki hal tersebut. Kalau dianggap bahwa kebahagiaan berhubungan dengan materi, maka orang-orang di luar orang beriman jauh lebih bahagia. Orang-orang di luar orang Islam jauh lebih bahagia karena mereka memiliki harta banyak. Kalau dikatakan bahwasanya kebahagiaan diukur dari kekuatan, misalnya kekuatan, justru hewan-hewan mungkin lebih kuat dari manusia. Nah, kalau kebahagiaan diukur dari misalnya kekuasaan, raja-raja lebih bahagia dari rakyatnya. Tapi berapa banyak raja stres, rakyatnya bahagia? Berapa banyak pemimpin menjadi stres tapi rakyatnya hidup tenang? Nah, kan gitu. Jadi kebahagiaan ini bagaimana nilainya, makin dekatnya dengan dia sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tutmainnal qulub. Dengan zikir, mengingat Allah, dekat kepada Allah, hati yang menjadi tempat bahagia dan sedih itu menjadi tenang. Kalau sudah tenang, nerima apapun enak. Nah, itu sudah resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi bahagia dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Bib. Semoga bisa menjadikan pencerahan juga, menjadikan solusi bagi sahabat Ranmi ya, yang ada di Taiwan. Satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda ke Senandung. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Ara yang ada di Pelupoh mau bertanya, apa boleh kita puasa sunnah Senin Kamis tapi juga diniatkan bayar hutang puasa bulan Ramadan yang kemarin? Terima kasih atas jawabannya, Habib. Tafadhal. Ya, boleh. Jadi, berniat untuk puasa Senin Kamis, niat sekalian untuk mengqadha puasa Ramadan, asal karena dia diniatkan untuk qadha Ramadan yang merupakan puasa wajib, harus ada tabyitun niyah, yaitu dia mengucapkan niat sebelum masuk di ibadah puasanya. Tapi kalau dia cuma meniatkan itu sebagai puasa Senin Kemis, misalnya dia bangun pagi, dia tahu ini hari Senin, biasa di hari Senin dia puasa, bangun pagi loh, ini hari Senin ya, padahal sudah subuh, wah sekalianlah saya puasa, padahal dia sebelum subuh dia belum niat, tidak apa-apa. Tapi kalau dia gandengkan dengan qadha, harus niat sebelum sebelum masuk di ibadah puasanya tersebut, kalau dia bareng sama qadha. Tapi kalau tanpa qadha, misalnya dia bangunnya setelah subuh, boleh dia anggap ini sebagai puasa hari Senin, asal dia ketika bangun tidur sampai dia ingat bahwa hari ini hari Senin, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Habib. Semoga bisa menjadikan pelajaran ya, ataupun juga menjadikan pemahaman bagi Bunda Dio, juga sahabat-sahabat di Al-Hidayah dimanapun Anda berada, umumnya khususnya juga sahabat Arul. Tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا محمد، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد، طالما أشكو غرامي وأنادي يا تهامي يا أقصى مرام أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، أرى باب السلام السلام يا زاكي الجدود، يا مادي الجود، وأنا كلام والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام لما أشكو غرامي يا نور الوجود يا نور الوجود لما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدين الجود يا معدين الجود العمر ولا جد جد بالوصل جود آه يا سيدي العمر ولا جد بالوصل جود يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Fahmi bin Muhammad Segaf yang mengisi kajian on air dialog interaktif Sirah Nabawiyah di Radio Al-Hidayah FM Solo, mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah. Semoga jaya di udara dan semoga Allah merahmati dan memberikan ridhanya kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih di kajian on air dialog pagi bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asigaf. Baik, langsung saja kita tanyakan yang sudah masuk di line SMS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abah Hamdi yang ada di Teras Boyolali. Mau bertanya ini Habib, apabila mengislamkan seseorang dari Nasrani menjadi muslimat, tapi pada waktu mengikrarkan dua kalimat syahadat, pada waktu itu orangnya dalam situasi datang bulan, yang ingin kami tanyakan bagaimanakah hukumnya, sah atau tidak kesaksian tersebut? Tafadhal Habib. Bagi orang yang terkena, wanita yang terkena menstruasi, yang tidak diperkenankan itu adalah sholat, tawaf, kemudian masul mushaf, menyentuh mushaf, wayahmaluh, dan membawa atau tahmiluhu atau membawa Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, niat tilawah dengan niat tilawah, kemudian kalau dia masuk ke masjid, dilarang kalau dia takutnya ngotori masjid. Nah ini yang dilarang di dalam orang yang terkena menstruasi atau haid. Tidak ada di situ disebutkan dalam orang mengikrarkan syahadat. Karena ikrar syahadat tidak berhubungan, adalah berhubungannya sama keyakinan. Sah ndak? Ya sah. Tidak ada hubungan antara menstruasi dengan ikrar, karena itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara urusannya dia sama si orang yang masuk dalam Islam dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ikrar syahadat itu kesaksian seseorang tentang kepercayaannya dia kepada Allah dan Muhammad sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjadikan jawaban pertanyaan tadi buat Abah Hamdi yang ada di teras. Di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Hamba Allah yang ada di Beton mau bertanya Habib, sedekah untuk ayah yang masih bisa bekerja sendiri itu diperbolehkan apa tidak? Maksudnya dengan uang saya sedekahkan atas nama ayah saya. Demikian Habib, terima kasih. Tafadhol. Tidak apa-apa, satu hal yang termasuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia adalah berdoa, berbuat hal-hal yang baik untuk diniatkan pahalanya untuk diberikan kepada orang tuanya. Insya Allah orang tuanya mendapatkan pahala dari anaknya, dan anaknya pun juga mendapatkan pahala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua tanpa mengurangi pahala bagi anak tersebut. Seorang anak bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, diniatkan, ya Allah, ini sebagai tanda bakti saya kepada orang tua saya. Walaupun orang tua saya mampu, menunjukkan tanda baktinya bahwa dia berbuat amal baik. Karena amal baik yang dilakukan anak, yang diajari oleh orang tuanya untuk berbuat baik, otomatis orang tuanya dapat pahala. Ketika anak tersebut pernah diajari orang tuanya untuk bersedekah, wahai anakku, bersedekah itu adalah satu hal yang mulia, dan anak itu bersedekah tanpa meminta, maka orang tua sudah mendapatkan pahala atas pelajaran yang diberikan kepadanya oleh anak, kepada anaknya tersebut. Satu hal yang boleh, satu hal yang baik, satu hal yang bagus, dan ini insya Allah menjadi contoh sebagai anak yang soleh atau anak yang soleh. Amin. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, karena waktunya juga sudah sangat mepet ini Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Taiwan mau tanya, apa orang ikhlas itu kedatangannya enggak buat bahagia dan kepergiannya enggak buat kesedihan? Itu benar enggak menurut Islam? Terima kasih Habib. Tafadhol. Ikhlas definisinya banyak sekali. Ikhlas itu pada intinya adalah semua amal perbuatan baik, perbuatan yang dilakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan sedikit pun balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Dia berbuat baik apapun, dia tidak meminta balasan masiwallah selain Allah. Yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendefinisikan ikhlas itu tidak membedakan antara emas sama batu kreweng. Ada yang mendefinisikan ikhlas itu antara ada dan tidak ada, dia sama saja ibadahnya. Ya pokoknya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasannya dia ikhlas itu antara ibadah di depan orang banyak sama dikala sendiri sama saja. Nah, itu. Yang penting yang dia cari ridhonya Allah, yang dia cari kemurahannya Allah, yang dia cari Allah. Tidak untuk orang lain. Ada yang mengatakan lagi ikhlas itu kalau dipuji sama dicaci ya sama aja. Dipuji ya sholatnya segitu rakaat, dicaci ya sholatnya segitu, tidak berkurang. Nah, jadi itu kan definisi-definisi yang disesuaikan dengan kondisi setiap kegiatan manusia masalah ikhlas. Tapi intinya ikhlas itu seperti yang disebutkan sama kita kalau kita doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, nusuk, hidup dan mati saya untuk Allah. Itu ikhlas. Sudah intinya semua untuk Allah. Ada lagi yang mendefinisikan ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Disebut surat Al-Ikhlas tapi tidak ada ikhlasnya. Tulisan ikhlas di kalimat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut surat Al-Ikhlas tapi tidak ada ikhlasnya tulisannya di situ. Nah. Hakadha. Jadi disesuaikan sama kondisi masing-masing, tapi intinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah mau bertanya nih Habib. Waktu menjelang maghrib kita ketiduran, terus kita bangun-bangun dah waktu isya. Apa sholat maghrib boleh dijamak Habib? Terima kasih, tafadhal. Bukan dijamak tapi diqadha ya istilahnya. Bukan dijamak tapi diqadha karena dia sholat di luar waktunya. Nah, kalau jamak itu kan untuk para musafir, orang yang melakukan perjalanan atau orang terkena halangan-halangan yang disebutkan dalam syariat. Sebagai orang yang diperbolehkan menjamak sholat. Tapi kalau orang yang ketiduran ini namanya qadha'an, diqadha' sholatnya, sholat maghribnya. Wallahualam. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan yang bisa sahabat Arul bacakan, nanti ditutup dengan doa sekalian ini Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mempermudah bacaan anak-anak dalam mengajar saat menulis di papan tulis, setiap huruf ain saya tulis dengan pakai A, NGA. Itu boleh apa enggak? Karena kebetulan yang saya ajar masih kecil banget. Atas jawabannya ya, saya ucapkan terima kasih. Tafadhol. Lebih baik jangan ditulis pakai NGA tapi pakai huruf A tapi pakai koma. Jadi kalau artinya itu A, karena kalau NGA itu nanti takutnya, kita takutkan jadi kebiasaan ketika dia sudah menginjak, mengerti tentang sengau huruf. Nanti akhirnya dia baca Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kan itu kan yang terjadi di masyarakat di Jawa kan banyak kepleset di situ. Padahal itu harusnya alamin, dia baca ngalamin. Apa mungkin dulu waktu belajar pakai NG atau gimana? Nah, lebih baik kita kasih huruf A yang dikasih koma di atasnya, tanda petik atau apa itu, untuk membedakan antara A biasa yang alif dengan ain yang pakai penekanan di ujung dari pangkal tenggorokan. Itu yang mungkin bisa saya sarankan supaya anak dari kecil itu sudah terbiasa dengan bacaan yang benar, tidak terpleset kepada bacaan yang salah. Mungkin ini yang bisa saya sarankan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, memberkahi acara ini, program ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita bisa menjalankan semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik, sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian on air dialog pagi, kajian interaktif Halaqah Kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asygaf. Sehingga dalam kesempatan pagi hari ini, apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadikan tarbiyah, menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, sehingga ilmu, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, bertambah dan terus bertambah. Akhirnya, terima kasih atas gabungnya sahabat-sahabat semuanya via telepon maupun juga SMS. Terus sahabat Arul juga minta maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah kata dan juga kekurangan, banyak belepotannya. Terus SMS-nya pertanyaan yang masih banyak banget di kesempatan pagi hari ini yang belum bisa sahabat Arul bacakan. Pokoknya lain waktu, lain kesempatan, lain hari bisa sahabat Arul tanyakan kembali kepada guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asygaf. Akhirnya, dari kabin siar Griya Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru, sahabat Arul pamit undur diri. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.